Melangkah bersama, hadapi semua kenyataan. Semua tak semudah seperti yang kau kira. Cobaan, rintangan pasti menghadang. Adakala kita tertawa, adakala kita rasakan duka. Hidup memang penuh dengan tanda tanya, namun asa takkan pernah hilang. Bersama kita lalui, bersama kita rasakan. Segala yang terlewati tanpa rasa ragu. Oh, ay ay ay, oh, oh, oh. Ay ay. Adakala kita tertawa, adakala kita rasakan duka. Hidup memang penuh dengan tanda tanya, namun asa takkan pernah hilang. Hai hai hai, oh oh oh, hai hai hai. Bersama kita lalui, bersama kita rasakan segala yang terjadi.